Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajlis dalam rangka untuk pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membahas faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Artinya bahwasanya amalan-amalan disertai dengan niat-niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya ternyata niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan meraih pahala, ya, karena hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun barang siapa yang ternyata hijrahnya di dunia karena ingin meraih dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan meraih sesuai dengan apa yang dia niatkan. Telah kita bahas beberapa faedah dari hadis tersebut, dan insyaallah kita akan lanjutkan faedah-faedah dan kaedah-kaedah yang bisa kita raih dari hadis ini. Dan terlalu banyak ulama yang menulis faedah-faedah dari hadis yang kelihatannya cuma pendek ini, akan tapi banyak sekali faedah yang bisa diraih, yang bisa didapatkan. Sampai-sampai Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhut Taqrib, dia menyebutkan sekitar 61 faedah, antara faedah dan kaedah dia sebutkan dalam tatkala menyarah hadis ini. Demikian juga para ulama-ulama yang lain seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga menyebutkan faedah-faedah yang banyak dari hadis ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyebutkan sebagian dari apa yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Di antara faedah yang berkaitan dengan hadis ini yaitu pentingnya metode dalam mengajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebelum memberikan contoh beliau memberikan kaedah. Kata beliau, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Ini kaedah. Bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini uslub yang penting dalam belajar mengajar. Tatkala seorang mengajarkan, sebelum dia memberikan permisalan-permisalan, dia sebutkan kaedah. Kemudian setelah menyebutkan kaedah, untuk memperjelas dari kaidah tersebut, dia menyebutkan contoh-contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan, kenapa madhab al-Imam Syafi'i begitu tersebar dan mudah diterima dan begitu mudah untuk berkembang, dan banyak sekali buku-buku yang mengkhidmah ikut menyebarkan madhab Syafi'i. Sehingga sebagian ulama dari Ahlul Ra'yi berpindah ke madhab Syafi'i. Demikian juga sebagian ulama dari madhab Malikiyah pindah ke madhab Syafi'i. Disebutkan di antara keistimewaan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang tidak dilakukan oleh Al-Imam Malik dan juga tidak dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menulis dua kitab yang ini merupakan karya spektakuler Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama adalah kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah isinya kaedah-kaedah. Isinya kaedah-kaedah, baik kaedah dalam usul fikih maupun kaedah dalam usulul hadis dan juga sebagian dari usul Quran. Kemudian beliau juga menulis kitab Al-Um yang merupakan kitab fikih yang merupakan praktek dari kitab Ar-Risalah atau kaedah yang beliau tuliskan dalam Ar-Risalah. Sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Imam Syafi'i berhasil dan mudah untuk dipahami, karena beliau menulis kitab kaedah baru kemudian menulis kitab praktek dari kaedah-kaedah tersebut, yaitu kitab Al-Um. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, tatkala Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat," atau amalan-amalan berdasarkan niat. Ini dalil bahwasanya kalau ada amalan timbul tanpa niat, maka la yu'tabar indallah, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada amalan sampai muncul tanpa ada niat, maka hal ini tidak bisa dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah dia amalan soleh atau amalan yang buruk. Barang siapa yang beramal dengan niat yang soleh, maka amalannya soleh. Barang siapa yang beramal dengan niat yang buruk, maka amalannya merupakan amalan yang buruk. Akan tapi tatkala muncul amalan tanpa ada niat, maka tidak ada nilainya, tidak bisa dinilai. Sebagai contoh seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh orang gila. Kalau ada orang gila misalnya, dia melakukan ibadah, dia rajin sholat, orang gila tersebut. Setiap waktu duha dia sholat duha. Apakah dia diterima sholatnya? Jawabannya tidak, karena dia melakukannya tanpa ada niat. Aslan dia gila. Aslinya dia gila. Bagaimana dia mendapatkan pahala? Tahu-tahu orang gila ini suka baca Quran. Melebihi orang yang sadar. Melebihi orang yang waras. Dia baca Quran terus. Tidak berhenti-berhenti. Apakah dia dapat pahala? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia gila. Sebaliknya jika dia melakukan kesalahan. Contohnya, tahu-tahu orang gila ini dengan kegilaannya mencuri harta orang lain. Maka orang gila ini tidak bisa dipotong tangannya. Kenapa dia melakukan tanpa ada niat? Amalan dia kosong daripada niat. Atau tiba-tiba dia menzinahi seorang wanita, orang gila ini. Maka tidak juga dikatakan dia berdosa, kemudian dia diberi hukum had, dirajam atau dicambuk. Kenapa? Karena dia melakukan amalan tersebut tanpa ada niat. Akan tetapi para ulama ya memberikan peraturan kalau ada orang gila yang seperti ini, maka hendaknya ditahan atau dipenjarakan jika dia melakukan kerusakan-kerusakan. Bukan karena apa-apa, tetapi menghindari timbulnya mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tidak sadar ini. Berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan karena mabuk. Ini disebutkan oleh para ulama, orang yang mabuk, dia mabuk dengan sengaja. Ya, dengan irodah dia, dengan kehendak dia, dia mengambil bir, kemudian dia minum, akhirnya dia mabuk. Setelah dia mabuk, dia melakukan kesalahan. Contohnya dia mukul orang, atau dia kemudian mencuri barang orang lain, atau dia melakukan hal-hal kriminal, maka dia harus dihukum. Meskipun tatkala dia melakukan di luar dari kehendak dia. Tatkala dia sedang mabuk, dia melakukan perbuatan tanpa ada kehendak. Tetapi syariat memberi hukuman kepada dia. Kenapa? Karena mabuknya, ya sebagai hukuman, sebagai peringatan keras terhadap dia, karena dia mabuk dengan sengaja. Karena mabuknya dengan sengaja, maka apa yang timbul dari mabuk tersebut juga dikenakan hukuman bagi dia. Ini bedanya antara orang yang mabuk dengan orang yang gila. Faedah berikutnya, kita lihat bahwasanya pahala bisa menjadi besar atau kecil tergantung niat seseorang. Seorang yang niatnya semakin ikhlas, karena ikhlas bertingkat-tingkat, tidak semua orang ikhlasnya sama. Ada dia punya memiliki asal ikhlas, tetapi kemurnian keikhlasan bertingkat-tingkat antara satu dan yang lainnya. Oleh karenanya semakin kuat keikhlasan seorang, maka akan semakin besar pahala yang Allah akan berikan kepada dia. Sebagaimana semakin tinggi keimanan seorang, maka akan semakin besar pahala yang Allah berikan kepada dia. Sebagai bukti akan hal ini adalah para sahabat. Jika karena keikhlasan mereka yang luar biasa, keimanan mereka yang luar biasa, jika mereka berinfak sedikit, nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, La tasubu ashabi, lau anna li ahadikum mithlu Uhudin zahaban, jika salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, ma balagha muda ahadihim wala nasifahu. Jika dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan infaknya sahabat segenggam gandum atau segenggam korma, atau dua genggam gandum, atau dua genggam korma. Tidak sama. Padahal gandum dan korma nilainya sedikit. Namun tatkala yang menginfakkannya adalah seorang sahabat, yang keikhlasannya luar biasa, yang keimanan mereka luar biasa, maka ya nilainya lebih tinggi daripada orang-orang yang setelah mereka yang berinfak, misalnya emas sebesar gunung Uhud. Ini yang menunjukkan bahwasanya keikhlasan mempengaruhi pahala yang Allah berikan kepada amalan seseorang. Oleh karenanya Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, Rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyat wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyat. Betapa banyak amalan yang kecil jadi bernilai besar, yang membesarkannya adalah niat yang tulus. Dan sebaliknya, bisa jadi ada amalan besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang tidak tulus. Karenanya kita dapati terkadang Allah beri berkah kepada amalan seorang yang kelihatannya sepele. Dia mungkin punya harta sedikit, namun dia infakkan dengan begitu penuh ketulusan, maka Allah berkahi amalannya. Berkembanglah apa yang dia infakkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena ketulusan niatnya. Sebaliknya bisa jadi seorang memiliki harta yang banyak, tetapi tatkala dia berinfak niatnya tidak tulus, maka kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun masjid di sana, bangun masjid di sini, namun enggak ada yang sholat, kosong masjidnya. Terkadang orang masuk masjidnya, kotor isinya, kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya yang kurang tulus. Oleh karena saya ingatkan, jangan pernah sepelekan sedikit amalan yang kita lakukan. Yang penting niat kita tatkala melakukan amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika biwajhin talib." Jangan kau meremehkan amalan apapun, meskipun engkau senyum tatkala bertemu dengan saudaramu. Kalau kita senyum bertemu dengan saudara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini jangan disepelekan. Ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita tebar senyuman, tebar pesona, senyum sana senyum sini, senyum sana senyum sini, ternyata ada udang di balik batu untuk dipilih menjadi pilkada misalnya. Ini tidak ada faedahnya seperti ini. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil. Besok insyaallah kita lanjutkan biiznillahi taala, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.